بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام ورضي الله عن صحبه الأعلام. أيها المسلمون عباد الله، وهي أمة إسلام، همبا الله سبحانه وتعالى، رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi masjidi min masajidillah, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, pertemuan ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karenanya. Melanjutkan kembali penjelasan di dalam kitab Syarhi Sunnah Lil Barbahari rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, sampai kepada ucapan beliau rahimahullah, qauluhu wa man a'radha bi wajhihi an sahibi bid'atin mala Allahu qalbahu imanan. Dan barang siapa yang berpaling dari ahlul bid'ah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Alul Fauzan hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya min kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan dan dari setiap perkara yang dibenci. Beliau menyebutkan bahwa li'anna hadha minal bara', Karena hal ini termasuk al-bara', berlepas diri dari ahlil bid'ah. Disebutkan dalam majmu'u fatawa Ibnu Utsaimin rahimahullah, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, tentang hijran ahlil bid'ah, berlepas diri atau meninggalkan ahlul bid'ah. Wal muradu bihijran ahlil bid'ah, yang dimaksudkan dengan berlepas diri dari ahlil bid'ah, al-ibti'adu anhum, yaitu menjauh dari mereka, menjauh dari ahlul bid'ah. Ini yang pertama. Kedua, wa tarku mahabbatihim, dan tidak berkasih sayang dengan mereka, tidak berkasih sayang dengan ahlul bid'ah. Yang kedua, yang ketiga, wa muwalatuhum, tidak berloyalitas kepada mereka, tidak berloyalitas kepada ahlul bid'ah. Wassalamu alaihim. Yang keempat, dan tidak memberi salam kepada mereka, tidak memberi salam kepada ahlul bid'ah. Wa ziyaratuhum, dan tidak mengunjungi mereka, tidak mengunjungi ahlul bid'ah. Wa'iyadatuhum, dan tidak membesuk mereka ketika sakit, tidak membesuk ahlul bid'ah ketika sakit. Wanahu dzalika, dan selain itu. Wahijran ahlil bid'ai wajibun, berlepas diri dari ahlul bid'ah adalah wajib. Meninggalkan ahlul bid'ah adalah wajib. Perhatikan barakallahu fik. Menjauh dari ahlul bid'ah wajib. Tidak berkasih sayang dengan mereka, tidak mencintai mereka wajib. Tidak berloyalitas kepada mereka wajib. Tidak memberi salam kepada mereka wajib. Tidak mengunjungi mereka wajib. Dan tidak membesuk mereka ketika sakit wajib. Dan selain itu, hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Dan surat Al-Mujadalah ayat 22 sebagai dalil untuk berlepas diri dan meninggalkan ahlul bid'ah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yakul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إلى آخره. الله سبحانه وتعالى berfirman dan tidak akan engkau jumpai suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah aba'ahum, ayah-ayah mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Mereka itulah yang telah ditulis, telah ditetapkan di dalam hati mereka keimanan, dan seterusnya dari surat Al-Mujadalah ayat ke-22. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahijran ahlil bid'ah wajib. Berlepas diri dan meninggalkan ahlul bid'ah adalah wajib. Beliau lengkapi penjelasan di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22 ini dengan kalimat, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghajar, telah memboikot Ka'ab bin Malik dan orang-orang yang bersamanya di saat mereka tidak ikut perang Tabuk. Tidak ikut perang Tabuk. Akan tetapi, apabila duduk bersama mereka, duduk bersama ahlul bidah, ada maslahah, ada kebaikan yang besar. Untuk menjelaskan kepada mereka kebenaran, untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka, kepada ahlul bidah, dan memperingatkan mereka dari kebid'ahan, dan memperingatkan mereka dari bahaya kebid'ahan yang mereka lakukan, fala ba'sa, maka ini tidak mengapa. Fala ba'sa bidzalik, hal itu tidak mengapa. Rubbama yakunu dzalika matluban, dan terkadang hal itu harus dilakukan. Namun ingat, di sini maqamnya ulama alaihim rahmatullah. Di sini yang melakukannya adalah para ulama. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah, wal maw'idhah al hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, dan debatlah mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik. Dan hal ini bisa terjadi dengan duduk bersama mereka. Namun ingat ya, tujuan duduk bersama mereka, tujuan duduk bersama ahlul bidah, untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Dan berbicara bersama mereka, tujuan berbicara bersama mereka untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka. Iya, untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka, bukan yang lain. Jangan sampai penjelasan ini dibawa kemana-mana. Wa qad yakunu bimurasalati wal mukatabati, dan terkadang hal itu terjadi dengan surat menyurat. Tujuan surat menyurat dengan mereka, tujuan surat menyurat dengan ahlul bidah, yaitu untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka, bukan yang lain. Iya, bukan yang lain. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, ketika engkau duduk bersama mereka, bersama ahlul bid'ah, mereka akan mempengaruhimu, mempengaruhi akidah sahihah yang ada pada dirimu, maka jangan engkau duduk bersama mereka. Jika engkau berbicara bersama mereka, bersama ahlul bidah, dan pembicaraanmu dengan ahlul bidah lebih didominasi oleh ahlul bidah, dan mereka lebih mewarnai kamu dan menyeret kamu ke dalam pemahaman mereka, maka jangan berbicara dengan mereka. Jangan berbicara dengan ahlul bidah. Dan jika surat menyurat antara kamu dengan ahlul bidah terjadi, dan balasan dari surat yang engkau kirim kepada mereka, kepada ahlul bidah, lebih kuat pengaruhnya dari surat yang engkau kirimkan itu sendiri, sehingga hatimu goncang, ragu dengan apa yang telah kamu tulis, bimbang dengan akidah sahihah yang ada pada dirimu, maka jangan engkau surat menyurat dengan ahlul bidah. Iya, maka jangan engkau surat menyurat dengan ahlul bidah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk berlepas diri, meninggalkan, boikot terhadap ahlul bidah, yaitu tidak membaca kitab-kitab mereka, tidak membaca kitab-kitab milik ahlul bidah. Khaufan minal fitnati biha, khawatir dari fitnah yang ditimbulkan oleh kitab-kitab ahlul bidah. Khawatir ketika engkau membaca, melihat kitab-kitab mereka, kitab-kitab ahlul bidah, akidahmu berubah. Manhajmu rusak. Maka jangan engkau membaca kitab-kitab mereka. Ataupun menyebarkan kitab-kitab mereka di tengah manusia, jangan engkau lakukan. Iya. Falibti'adu an mawatinidh dhalal wajibun. Menjauh dari tempat-tempat yang sesat adalah wajib. Hadisnya riwayat Abu Daud. Waqala al-Albani wa isnaduhu sahih. Syekhul Albani rahmatullahi alaih, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan sanad hadisnya sahih. Menjauh dari tempat-tempat yang sesat. Iya. Wajib. Akan tetapi, apabila dengan membaca kitab-kitab mereka, membaca kitab-kitab ahlul bidah, maka engkau akan dapati engkau akan kenali bid'ah yang ada pada mereka, liraddi 'alaiha, fala ba'sa bidzalik. Dan tujuannya untuk membantah bid'ah mereka, maka hal itu tidak mengapa. Maka hal itu tidak mengapa. Siapa yang melakukannya ini? Liman kana indahu minal aqidati sahihah ma yatahassanu bihi wa kana qadiran ala raddi alaihim bal rubbama kana wajiban. Siapa yang melakukan hal itu? Siapa yang membaca kitab-kitab mereka? Yaitu orang yang memiliki akidah yang sahih, kuat akidahnya, tidak terpengaruh dengan membaca kitab-kitab mereka, bahkan dia jadikan dengan membaca kitab-kitab mereka untuk membantah mereka sendiri, untuk membantah ahlul bidah. Dan dia mampu untuk membantah mereka. Dia mampu. Berarti di sini ada dua. Dia punya akidah yang benar, akidah yang sahihah, yang pertama. Kedua, dia mampu untuk membantah mereka. Dua. Didasari dengan tujuan yang mulia untuk membantah ahlul bidah, membantah mereka. Perhatikan barakallahu fiik. Dan terkadang hal itu wajib. Iya. Kita dapati kutubul ulama alaihim rahmatullah, kitab-kitab para ulama alaihim rahmatullah, yang berisi tentang bantahan kepada ahlil bidah. Penjelasan para ulama tentang al-wala wal-bara. Penjelasan para ulama tentang al-wala wal-bara banyak dari ulama ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fiik. Lianna raddal bid'ati wajibun. Karena membantah kebid'ahan itu wajib. Iya. Membantah kebid'ahan itu wajib. Wama la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan apa yang menjadi sempurna kewajiban itu kecuali dengannya, maka hal itu wajib. Membantah ahlil bid'ah adalah wajib. Ahami barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Hud ayat 113, bisa dibuka, lihat terjemahannya. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun naru wama lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsurun. Artinya, dan janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan. Kalimat janganlah kalian cenderung, wala terkenu, janganlah kalian cenderung. Ada beberapa penafsiran, ada beberapa penafsiran. Disebutkan oleh Qatadah rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya, bahwa maksudnya janganlah kalian mencintai. Dan janganlah kalian mentaati mereka. Ibnu Jurayj, beliau menyebutkan maksud dari ayat ini, janganlah kalian condong kepada mereka. Demikian pula Abu Aliyah rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati mereka, menyebutkan maksud dari ayat ini, maksud dari ayat di dalam surat Hud 113, yaitu janganlah kalian rela dengan perbuatan mereka. Mengomentari beberapa penafsiran ini, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau menyimpulkan bahwa semua penafsiran ini hampir sama maknanya. Kulluha mutaqarriba. Kulluha mutaqarriba. Semua penafsiran ini hampir sama maknanya. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, beliau menyebutkan ayat ini menunjukkan keharusan menjauhi orang-orang kafir atau para pelaku maksiat dari kalangan ahlul bid'ah dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Karena bersahabat dengan mereka, karena bersahabat dengan orang kafir, bersahabat dengan para pelaku maksiat dari kalangan ahlul bid'ah, karena bersahabat dengan mereka adalah suatu kekufuran. Adalah suatu kekufuran. Atau kemaksiatan. Atau kemaksiatan. Mengingat persahabatan tidak akan mungkin ada kecuali karena kecintaan. Iya, persahabatan tidak mungkin ada kecuali karena kecintaan. Engkau bersahabat dengan mereka karena engkau cinta kepada mereka. Perhatikan. Engkau bersahabat dengan orang kafir karena ada kecintaan kamu kepadanya. Kamu bersahabat dengan pelaku maksiat karena ada kecintaan kamu kepadanya. Kamu bersahabat dengan ahlul bidah karena ada kecintaan kamu kepada ahlul bidah. Kamu bersahabat dengan ahlul ahwa. Kamu bersahabat dengan orang yang suka kepada hawa nafsu karena ada kecintaan kamu kepadanya. Karena ada kecintaan kamu kepadanya. Bisa dibuka dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Barakallahu fik. Jangan engkau timbang agama ini dengan perasaan. Mana ilmu yang telah kamu pelajari sekian lama? Mana ilmu yang sudah engkau dapatkan sekian lama? Ilmu itu diamalkan. Ilmu itu diterapkan. Ilmu itu bukan dicatat, kemudian simpan, tidak dibuka-buka. Diulang ilmu itu. Dipelajari kembali. Mencatat ilmu baik, termasuk dalam bimbingan dan ajaran Islam. Setelah dicatat, dibuka lagi, dilihat, diulang, ya, supaya pemahamanmu lengket, pemahamanmu kuat di dalam agama Islam, sehingga engkau tidak mudah ba'dallah dipengaruhi oleh orang-orang kafir, sehingga engkau tidak mudah dipengaruhi oleh pelaku maksiat, sehingga engkau tidak mudah dipengaruhi oleh ahlul bid'ah, sehingga engkau tidak mudah dipengaruhi oleh ahlul ahwa. Perhatikan barakallahu fik. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu huwal fahmu. Ilmu itu adalah pemahaman. Pahami ilmu yang disampaikan. Iya. Ini agama. Jangan engkau jadikan main-main. Jangan engkau jadikan permainan. Kau harus paham itu. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Bismillah. Kita cukupkan dulu penjelasan dalam kitab Syarhi Sunnah Al-Barbahari rahimahullah. Bismillah. Lanjutan dari Hijran Ahlil Bidah akan kita sambung pada pertemuan mendatang.